اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وعلى Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak ada gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama. InsyaAllah kita semua berhamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan materi ini lebih kurang 30 menit InsyaAllah, kalau lebih berarti panitia menyiapkan surat tilang. Ustaz, aku yang habis. Baik, kita lanjut langsung. Kalau Ahlu Sunnah punya rujukan kutub Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abi Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, ditambah dengan Mustadrak Al-Hakim, Musnad Ahmad bin Hanbal dengan Sunan Ad-Darimi, maka mereka punya empat: Al-Istibsar, Man la yadruhul Faqih, tapi yang paling utama Al-Kafi. Maka yang saya bahas di sini hanya Al-Kafi saja. Saya buat perbandingan. Kalau Al-Kafi itu ditulis oleh Al-Kulaini, meninggal 329, mereka tidak mau pakai Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari itu diriwayatkan Imam Bukhari dari awam, manusia biasa. Sedangkan mereka pakai Al-Kafi karena Al-Kulaini meriwayatkannya langsung dari utusan Imam Mahdi, dari imam-imam yang maksum dan tak berdosa. Lalu kemudian riwayatnya lebih banyak, 16.199, sedangkan Sahih Bukhari hanya 7.275. Itu pun karena pengulangan. Kalau tidak diulang hanya 4.000. Intinya dia tak mau pakai Sahih Bukhari karena manusia biasa, sedangkan Al-Kafi diriwayatkan dari imam-imam yang maksum. Baik, lanjut, next. Ini sekilas biografi Al-Kulaini. Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini, tempat lahir di Kulain, 38 km dari Rai, selatan Teheran, wafat bulan Syaban 329, ini dikutip dari Ahyan Asy'iyah. Baik, lanjut. Pujian ulama Syiah terhadap kitab Al-Kafi, kalau dibandingkan di Al-Sunnah ada Sahih Bukhari, maka Al-Kafi ini induk dari segala macam kitab hadis dalam Syiah. Ada Al-Kafi, Al-Tahzib, Al-Istibsar, Man la yadruhul Faqih. Apa kata mereka? Ini sudah mutawatir bahwa isi kandungannya dijamin kesahihannya, tak mungkin salah, karena diriwayatkan dari imam-imam yang terpelihara daripada dosa. Baik, lanjut. Ya, Bapak Ibu heran kenapa Ustaz ini cepat betul, takut habis 30 menit. Yang kedua, pujian At-Tabarsi. Kata dia, kitab Al-Kafi di antara empat kitab itu seperti matahari di antara bintang-bintang, maka tak ada bandingannya lagi. Kemudian Al-Barzakh At-Tahrani mengatakan kitab Al-Kafi ini kitab termulia di antara empat kitab induk ulama Syiah. Tak pernah ada kitab yang ditulis seperti itu diriwayatkan dari sejak zaman Rasul, dari keluarga Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sumber semua diambil dari kitab Syiah. Nanti kalau kita ambil dari Ahlu Sunnah, mereka akan katakan itu kan orang Ahlu Sunnah kuat-kuat. Maka kita ambil dari sumber Syiah semua. Mustadrak Al-Wasa'id dan Al-Dari'ah ila Tasanif Al-Syiah. Baik, lanjut. Kalau mau lihat kedudukan Al-Kulaini, induknya Kulaini di atas. Lalu kemudian kalau ada Syekh Al-Mufid, Al-Tusi, Al-Majlisi, itu semua menginduk kepada Al-Kulaini. Induk semuanya dari Al-Kulaini. Nanti saya akan muatkan beberapa kopian dari Al-Mufid, Al-Tusi, Al-Majlisi dan yang lain-lain. Baik, kita lihat isi kitab Al-Kafi. Ada satu bab judulnya bab annal a'immah alaihi wassalam ya'lamuna ilma makana wa mayakunu annahu la yafa'alihim syai'un. Mereka buat satu bab bahwa para imam-imam itu mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan tak ada yang tersembunyi satu pun dari para imam. Maka imam itu sama derajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran kalau mereka menyebutkan ya Ali, mau salat ya Ali, ya Ali, ya Ali. Madad ya Hussein, labbaika ya Hussein. Karena para imam itu tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan semua yang tersembunyi. Lihat apa kata dia. An Abi Abdullah, kalau dia sebut Abi Abdullah maksudnya Hussein. Apa kata Hussein? Inni a'lamu ma fis samawati, aku tahu apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi, apa yang ada dalam bumi. Wa tahu apa yang ada dalam surga, benar dalam neraka. Wa'alamu makana wa yakun, aku tahu apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Al-Kahfi Jusayfu 26. Lanjut. Apa kata dia selanjutnya? Dari Abu Basir, dari Abu Abdullah, Abu Abdullah Husain. Apakah Husain mengatakan ini? Tak, na'uzubillah. Husain balik. Husain tak ada sama sekali kaitan. Dibuat riwayat-riwayat palsu dinisbatkan kepada Husain. Apa kata dia? Anna dunia wal akhirah lil imam. Dunia dan akhirat itu milik imam. Ya ma'uha haithu yasha, diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadfa'uha ila man yasha, diserahkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu kemudian ada lagi dalam furu' al-kafi. Kafi itu dibagi tiga. Satu al-usul, satu al-furu', satu al-rawdah. Maka disebut al-usul dalam kafi, al-furu' dalam kafi, al-rawdah dalam kafi. Apa kata dia dalam furu' al-kafi? Inna ziyarata qabr al-Husain, inna ziyarata qabr al-Husain, berziarah ke kubur Husain, ta'dilu 20 hajjah, sama dengan 20 kali pergi haji. Wa afdalu min 20 umratan wa hajjah, lebih afdal daripada 20 kali haji dan umrah. Lalu beginilah keadaannya, berubahlah travel tour dan haji, tak lagi ke Makkah, ke kubur Husain. Baik, lanjut. Ibu susu pertama Nabi. Selama ini kita tahu ibu susu Nabi itu Halimah As-Sa'diyah, Suwaibah Al-Islamiyah. Tapi kata dia ada ibu susu pertama Nabi. Siapa itu? Abu Talib. Allah datang Abu Talib menggendong Muhammad waktu berlahir sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian atas kuasa Allah berairlah, maaf cakap, puting susu Abu Talib. Lalu disusukannya lah. Tak boleh ditolak, karena diriwayatkan Imam Maksum. Kalau ditolak, masuk neraka. Baik, Al-Kahfi, Juz 1, 48. Lanjut. Orang pertama yang membaiat Abu Bakar Siddiq, hadir dalam baiat itu Salman Al-Farisi. Lalu kemudian pulanglah Salman. Lalu datang Ali bertanya, hai Salman, bagaimana kau lihat proses pembaiatan tadi? Kata Salman, aku lihat ada orang tua membaiat. Lalu kata Ali, tahukah kau siapa orang tua itu? Tidak, iblis. Iblis orang pertama membaiat Abu Bakar Siddiq. Kenapa Salman dia pakai? Karena semua sahabat Nabi itu kafir kecuali tiga: Mithat bin Aswad, Salman Al-Farisi, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Ar-Rawdah 159. Lanjut. Apa kata Husain? Tazawwaj minhunna alfan. Datang orang bertanya kepada Husain, wahai Husain, apakah mut'ah itu boleh 4 orang atau boleh lebih? Apa kata Husain? Tazawwaj minhunna alfan, mut'ahlah engkau walaupun 1000 orang. Fa innahunna musta'jaratun, karena perempuan-perempuan yang mut'ah itu sudah dibayar engkau. Furu' al-Kahfi 3, 4, 5, 8. Inilah yang membuat mahasiswa itu tertarik untuk masuk Syiah. Kuwi ujung-ujungnya wanita. Jangan berposisi sebagai laki-laki, tapi bayangkan kalau yang jadi mut'ah itu anak kita, adik kita, ponakan kita, sepupu kita. Karena kalau berpihak sebagai laki-laki, datang Allah di waswisu fi sudurinnas dan jinnat jinnas. Baik, lanjut. Ini dalam usul dalam kaki, tidak bisa dirubah-rubah, karena teksnya langsung buku yang di-scan. Apa kata dia? Kata Husain, inna indana la mushaf, kami punya mushaf, namanya mushaf Fatimah. Tahukah kamu apa mushaf Fatimah itu? Mushaf fihi mithlu Qur'anikum hadha. Mushaf yang Qur'annya mirip macam Qur'an kamu ini, salah sama ratib, 3 kali lipat. Wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahid, tapi tak ada dalam Qur'an kamu walaupun satu huruf. Apa maknanya? Tidak ada beda antara dia dengan orang kafir mengatakan bahwa Qur'an kita itu tidak sah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mau dihapuskan. Mana mungkin? Karena ini dari kitab usul, kitab induk. Dulu Yusuf Qatawi termasuk orang yang terjebak ikut dengan alitas diri at-taqrib bainal madzahib, pendekatan antar mazhab-mazhab. Sunni sama Syiah mau didekatkan, tak bisa. Mana mungkin mereka mau dibuang riwayat ini dari kitab sahih mereka. Baik, lanjut. Karena nas ahlul riddah, semua manusia sahabat Nabi itu murtad pada Nabi sesudah Nabi meninggal. Ketika Nabi meninggal, semua sahabat Nabi itu meninggal. Kafir, murtad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kecuali Ali termasuk. Illa salasah, kecuali 3 saja sahabat. Siapa yang tiga itu? Mikdad bin Aswad, Abu Dzar, dan Salman Al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka jangan heran kalau mereka enak saja mencaci maki Aisyah, mencaci maki Abu Bakar Umar, karena mereka menganggap itu orang kafir. Sama dengan kita menganggap orang kafir. Baik, lanjut. Usul Al-Kafi Al-Qulaini. Apa kata dia? Ahlu Makkah itu, kata dia, sesungguhnya penduduk Makkah itu kafir secara nyata. Sesungguhnya penduduk Madinah lebih kotor daripada penduduk Makkah. Berapa kali? 70 kali lipat. Maka mereka enak saja mencaci maki, membunuh, menghalalkan darah orang Islam. Karena kafir kotor, lebih kotor daripada 70 kali lipat. Baik, lanjut. Usul minal kaki Imam Al-Qulaini. Apa kata dia? Salah satu lain kali mengulang yang al-qiyamah. Ada tiga golongan yang tak akan diajak bicara oleh Allah. Walayuzakihim, tak akan disucikan oleh Allah. Walahum azabun alim, dan mereka akan diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Yang pertama, man idda'a imanatan minallah laysat lahu. Orang yang menyatakan dia pemimpin padahal dia bukan yang layak. Dia menyindir Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar termasuk orang yang tak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dan mendapat azab karena menyatakan keimanan jadi khalifah padahal tak ada dukungan dari Allah, tak ada dalil dari Allah. Yang kedua, man ja'ala imaman min Allah, siapa yang mengingkari keimanan, dia juga menyindir Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar dianggap merampas hak keimaman Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, ini baru kita masuk di dalamnya, man za'ama anna lahuma fil islami nasiban, siapa yang mengatakan lahuma, yang dia maksud huma Abu Bakar dan Umar, siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu masih Islam, maka dia termasuk dalam tiga orang, tak akan diajak bicara, tak akan disucikan dan mendapatkan azab yang pedih. Maka kita semua di ruangan ini masuk dalam kategori itu. Kenapa? Karena kita menganggap Abu Bakar dan Umar itu adalah orang beriman. Bahkan setiap salat tarawih kita ucapkan Al-Khalifatul Awal Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an, masuk dalam kategori yang tiga di lahan Allah SWT dalam kitab suci mereka, bukan kita buat. Baik, lanjut. Kalian mulai ini halaman 285. Inna nasa kulluhum awladu bahaya, semua manusia anak keturunan bahaya. Maaf cakap ibu, tak layak disebutkan, tapi mesti diterjemahkan anak PSK, anak PTS. Semua manusia itu anak PSK kecuali makhala syi'atuna, kecuali syi'ah. Itulah kenapa mereka menganggap jijik, hina. Mereka pantai itu di Suriah. Kenapa? Anak-anak zina, halal dalam. Baik, lanjut. Habis Al-Qulaini, turun muridnya ke bawah, kita akan jelaskan Syekh Al-Mufid, Al-Tusi, Al-Majlisi. Turunan dari Al-Qulaini. Mufid, Tusi, Al-Majlisi. Apa kata Mufid? Lanjut. Ini kata dia. Abdullah bin Mas'ud datang menjumpai Fatimah. Fatimah, mana suamimu? Maksudnya mana Ali? Kata Fatimah, Ali sedang naik ke langit karena ada malaikat sedang bertengkar. Malaikat berkelahi. Lalu kemudian apa kata dia? Inna nafaran minal malaikati tashajaru, ada malaikat yang sedang berkelahi di langit. Fasa'alu hukuman minal adamiyin, mereka bertanya hukumnya kepada anak cucu keturunan Adam. Fa'auhallahu ilaihim an tahayyaru, maka Allah mengirimkan wahyu kepada malaikat, hai malaikat, pilihlah penduduk bumi untuk menjadi hakim di antara kalian. Lalu apa yang terjadi? Fakhtaru Ali ibn Abi Talib, mereka memilih Ali bin Abi Talib. Apa maknanya? Mengecilkan Nabi Muhammad. Kenapa tak Muhammad yang pilih? Yang dipilih justru Ali. Ali bari, Ali tak ada tahu menahu dengan ini. Abdullah bin Mas'ud pun tak ada tahu menahu. Riwayat yang dipalsukan masuk dalam kitab mereka. Lanjut. Imam At-Tusi. Apa kata Tusi? Ya. Ah, ini saya tak mau membacakannya. Bapak ibu bacalah sendiri, tak layak untuk dibaca. Idza atarajulul mar'ata fi dhuhuri wa hiya sha'imatun lam yunaqid sawmuha lam yunqid sawmuha wa laysa 'alayhi ghuslun. Kenapa mereka kotor cakapnya? Karena kitab suci dia kotor. Tak layak kita jemaah membacakannya. Baik, lanjut. Next. balik mundur ke belakang. Ya. Allah Ta'ala lebih dulu melihat kubur Husain petang tanggal 8, besok tanggal 9, tanggal 9 terwuku, tanggal 8 itu Allah sudah menengok kubur Husain. Baru tanggal 9 baru Allah menengok padang Arafah. Ketika ditanya, kenapa Allah lebih dulu melihat kubur Husain? Karena di padang Arafah banyak anak zina. Yang dimaksudnya kita ini ahlu sunnah. Maka yang ditengok Allah pertama kubur Husain. Kenapa di kubur Husain tak ada anak zina? Karena semuanya syiah. Siapa punya riwayat Biharul Anwar Al-Majlisi? Kitab suci ya. Baik, lanjut. Biharul Anwar Al-Majlisi. Nanti kalau datang Al-Qa'im, imam dia, maka Aisyah akan dijatuhi hukuman hudud. Apa maknanya? Dia menuduh Aisyah berzina. Kalau Aisyah saja dituduhnya tak segan dia, apalagi lah kita. Baik, lanjut. Imam Al-Majlisi dalam Bir'atul Uqul, apa kata dia? Al-Quran itu menurut kabar yang sahih, bahkan sampai pada derajat mutawatir, bahwa dalam Quran itu ada nuqsan wa taghyir, ada kekurangan dan perubahan. Kalau memang ada kekurangan dan perubahan, kenapa mereka pakai juga Quran itu? Alasannya Quran itu dipakai daripada tak ada bacaan lain. Sementara Imam Mahdi datang, jadi kita pakai lagi. Tapi mengimani dia sempurna tak boleh, karena sudah diotak-atik oleh Usman dan Abu Bakar. Baik, lanjut. Syiah Rafidhah modern. Tadi kita baca yang referensi klasik. Lalu apa efek dari yang klasik itu berdampak kepada yang modern? Apa kata yang modern? Lihat. Ini imam dia, Imam Al-Khu'i. Kalau sekarang pemimpin di Irak itu namanya Ali Sistani, maka Ali Sistani itu murid langsung dari Abdul Qasim Al-Khu'i. Bagi orang yang awam menengok sorbannya bertambah iman. Sorban sama jenggot. Kalau disandingkan saya dekat Khu'i, dudukkan saya dekat Khu'i lalu tanya, mana yang penghuni neraka? Pasti orang menunjuk saya. Ruasan besar, sorbannya sebesar bank Vespa. Kita terjumpa mudah dia ikut-ikut. Apa kata Al-Khu'i? Al-Khu'i punya kitab namanya Al-Bayan fi Tafsiril Quran. Katanya di dalam tak perlu mengkaji sanad riwayat yang mengatakan Quran itu palsu, tak perlu dikaji. Apa maknanya? Otomatis secara sengaja tanpa ragu dia mengatakan Quran yang sekarang tidak asli. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu kan syiah yang dulu. Oh, syiah yang sekarang pun mengatakan Quran tidak asli, palsu. Baik, lanjut. Fatwa Imam Al-Khumaini, ini pun saya tak juga mau baca. Tahlil Al-Wasilah, Imam Khumaini, Juz 2, 216. Bapak Ibu baca sendiri. Saya bacakan teks Arab. Amal lamsu bisyahwah wa dhammu wa tafkhidhu fala ba'sa bihi atta fi qadhi'ah. Nanti bahan ini bisa di copy, di print, tempelkan di masjid-masjid. Kalau sudah kita lakukan begini, dia ikut juga syiah, kita tak ada lagi. Kita di hadapan Allah. Hai bulan, sudahkah kau sampaikan? Hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang syiah? Sudah ya Allah, walaupun terburu-buru 30 menit. Masih ada 5 menit lagi. Baik, lanjut. Tak boleh, tak boleh, tahu-tahu. Kenapa yang sekarang itu membuat gambar-gambar, itu gambar yang 12, lalu ditulisnya di atas, tengok imam 12, kecuali imam yang sebelah kiri wajahnya tak ada, yang 11 itu ada wajahnya, yang terakhir itu tak ada. Apa sebab? Itu Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang akan datang. Lalu apa kata dia? Madad ya Ali, madad ya Ali, tolonglah kami wahai Ali, tolong kami wahai Ali. Dari mana gambar ini datang? Pernah mereka jumpa dengan Imam Ali, Imam Hussein, Imam Ja'far As-Sadiq? Ya, lanjut. Buanglah syiah pada tempat. Apa kata Ali Al-Daqqaq? Dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala Ali Al-Daqqaq, man sakata al-haq, siapa yang diam tak menyuarakan kebenaran, fahuwa syaitanun akhras, maka dia setan yang bisu. Kalau ada orang tak mau ikut bicara, tak mau menyampaikan, ya, yang penting saya tak ikut siang, diam saja. Syaitanun akhras, setan bisu. Sudah setan bisu. Setelah itu kalau tak mau jadi setan bisu, bicara. Saya tak bisa bicara Pak Ustaz. Printkan, cetakkan, bagikan dalam kawan, kirimkan ke email segala macam. Nanti bahan banyak dari para pakar juga. Alhamdulillah orang yang sibuk waktunya mengajar bisa masih punya luang waktu untuk datang seminar kita ini. Al-Mukarram Ustaz Zikrullah, Ustaz Fahmi Salim. Kita doakan orang-orang berdua ini, kaffarallahu anfalahuma, semoga Allah memperbanyak jenis manusia aneh seperti ini di atas muka bumi. Karena orangnya bisa menyimpulkan, menggali maklumat, mau pula menyampaikan. Ada orang tahu dan takut, mereka tak takut. Padahal ancaman untuk menyampaikan si Amir besar, Bapak Ibu. Nyawa jadi taruhannya. Kita doakan umur mereka panjang. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, ada satu yang belum saya sampaikan. Tidak saya sampaikan karena ini keluar dari yang tadi. Jadi saya kan cuma menyampaikan dalam Al-Kahfi, dalam Tahzibul Ahkam, dalam Al-Istibsar, dan lain Al-Qurul Faqih. Ini lain banyak menarik mahasiswa mau ikut. Siapa yang nikah mut'ah lalu dia bicara dengan perempuan itu, satu kata diampuni satu dosa. Kalau dia berjalan mendekati perempuan itu, satu langkah naik satu derajat di hadapan Allah. Kalau dia mandi wajib, maka diampuni Allah segala dosanya sebanyak rambut yang basah karena mandi wajib. Itulah yang memotivasi nikah mut'ah. Untung saya baca itu setelah jadi ustaz. Kalau sebelum goncang juga iman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.